Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala wa amma kaifa harfu masdarin wa nasbin ويشترط في النسب بها أن تتقدم لام التعليل لفظا نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا أو تتقدمها أو تتقدمها هذه اللام تقديرا في نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النسب بأن مطمرة وكانت كي نفسها حرف تعليل. Adapun ke, kita masih masih apa? Pembahasan tentang apa? Penasab fi'il mudhari' dengan sendirinya. Sudah dibahas an, lan, idan. Yang terakhir adalah ke. Adapun kai, maka adalah harfu masdarin wa nasbin. Huruf penasab dan huruf masdar. Dan dipersyaratkan untuk menasabkan dengan kai adalah hendaklah mendahului ke ini lamu ta'lil baik secara lafad ataupun secara takdiran. Secara lafad seperti firman Allah Ta'ala likai la ta'saw, agar supaya kalian tidak berputus asa atau berduka cita. Alama fatakum, atas apa yang luput dari kalian, supaya kalian tidak berduka cita atas apa yang luput dari kalian. Di sini perhatikan taksau ini fi'il mudhari mansub dengan kai. Nah, kai itu didahului dengan lam secara secara lafdhon, ada lamnya. Kita baca i'rabnya, alamu harfu jarrin wa ta'lilin, kai harfu masdarin wa nasbin. La nafiyatun ta'saw fi'lun mudhari'un mansubun bi kai wa 'alamatu nasbihi hatfun nun li'annahu min al-amsilati khamsah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wawunya dhamir muttasil, tetap di atas sukun, menduduki kedudukan rafa' sebagai fa'il. Wal alif fariqatun. Wa kai wa madakhalat 'alaihi fi ta'wili masdarin majrurin takdiruhu li'adami asakum. Nah, kayaknya dan kata yang dimasukinya likai la ta'saw ditakwilkan kepada masdar karena kay huruf masdar dijer dengan lam takdirnya li'adami asakum. Atau yang sudah kita sebutkan tadi didahului oleh lam secara takdiron. Dia tidak tampak, ya, tapi ditakdirkan padanya ada lam. Nahu qawli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kaila yakuna dulatan. Nah, agar supaya harta itu tidak berputar bainal aghniya'i minkum, agar supaya harta itu tidak beredar, berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Kaila yakuna, ini ada takdirnya li kai. Nah, i'rabnya perhatikan. Kai harfu jarrin wa ta'lilin. Wa la nafiyatun. Yakuna fi'il mudhari' mansubun bi kai. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahiratu 'ala akhirih. Wa yakuna mutasarrifatun min kana naqisah. Yakun ditasrif dari kana naqisah. tarfaul isma wa tansibul khabar. Wasmu wa dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Tulatan khabar huwa mansubun biha wa alamatun nasbi al-fathah dhahira ala akhirihi. Wa jumlatan yakuna dulatan la mahala min i'rab li anna silatul mausul al harfi kai. Faidatun. Faidah. Qara ba'duhum takunu takuna bi ta'il afoqiyah dengan ta titik dua di atas. Likai kaila takunu dulatun. Kaila takuna dulatun. Dulahnya dibaca rofa. Birofi ala anna takunu tamatun. Dibaca rofa dulatun. Takununya tamah. Karena tamah. Butuh marfu saja, tidak butuh khobar. Silakan lihat Fathul Qadir li Syaukani rahimahullah. Fa'in kulta. Disebutkan sebelum kita baca ta'liknya, kita sempurnakan dulu. Fa'idha lam tataqaddam tataqaddam hallamu lafdun wa takdiran. Jika tidak didahului oleh lam, baik secara lafad ataupun secara takdir, kanan nasbu bi'an mutmaroh, dan maka nasabnya fi'il mudhari itu dengan an mutmaroh wujuban. Ya, nanti an mutmarohnya wujuban. Wa kanat kai nafsuha harfa ta'lil. Kai itu sendiri adalah huruf ta'lil. Sebutkan dalam ta'lik. Fa'in kulta ma min misalin ila wa yumkinu antuqaddaru fihi lamu. Tidak ada satu contoh pun, melainkan mungkin semuanya ditakdirkan padanya lam. Ya, misalkan jitu kai ata'allama. Tidak ada lamnya. Ya. Nah, semua contoh yang tidak ada lamnya itu masih bisa ditakdirkan ada lam. Nah, bagaimana ini? Semua contoh itu pasti bisa ditakdirkan padanya lam. Fal jawabu, maka jawabannya adalah anna dzalika raji'un ilan niyyah. Ya, hal itu kembalinya kepada niat. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, jitu kai ata'allama, aku datang untuk belajar. Kalau ditanya ata'allama ini mansubnya dengan apa? Menurut Basriyin, ya. Menurut madhabnya Basriyin. Perhatikan di situ jitu kai ata'allama, tidak didahului lam di situ. Taib. Kalau madhabnya Kufuin jelas, langsung dia kai. Adapun madhabnya Basriyun dirinci. Kalau kita tanyakan dulu kepada si pembicara, antum niatkan lam enggak di situ? Kalau dia katakan tidak, maka ata'allama mansubnya dengan apa? An mutmarah wujuban. Kalau dia katakan saya niatkan ada takdir lam di situ, maka mansubnya dengan apa? Kai. Ini difahami ya, roji ilan niyah. Kembali kepada niatnya. Jadi kalau ditanya, kalau antum ditanya dulu kepada antum, tanyakan dulu kepada si pembicara. Fa inna wa takdiral lam kana al fi'lul mudhari mansuban bi kai. Jika dia pembicara tadi meniatkan menakdirkan lam, maka fi'il itu, fi'il mudhari'nya itu mansubnya dengan kai. Wa in lam yanwi takdiral lam kana nasbu bi'an mutmaratan wujuban ba'da kai. Jika dia tidak meniatkan takdir lam, maka nasabnya dengan an mutmarah wujuban setelah kai. Wa takunu kai harfa jarrin wa ta'lilin. Dan kayaknya adalah huruf jar dan taklil. Difahami insyaallah ya. Nah. Qala al-Kafrawi wa sumiyat hina idzin ta'liliyatan li'anna bi makna lam fa hiya 'ilatun lima qablaha. Ketika itu dinamakan dia ta'liliyah karena dia bermakna lam, ini kai ini. Maka dia adalah ilah, menjadi sebab terhadap apa yang sebelumnya. Taib, barakallahu fikum. Dengan ini selesai dari pembahasan tentang penasob dengan sendirinya, yaitu an, lan, idan, dan kai. Adapun bagian yang kedua, yaitu yang menasobkan fi'il mudhari' setelahnya dengan perantaraan mudmarah. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Atau yang kedua itu jawazan, nanti yang ketiga wujuban. Baik, Allahu a'lam bishawab. Adapun pembahasan tentang nasab fi'il mudhari' dengan perantaraan jawazan, insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'innillahi ta'ala. Naktawi bihada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.